Ya Tuhan, bukan hanya nyanyian yang ingin kami nyatakan sebagai iman kami, bahwa kami memiliki Kristus yang hidup, bukan yang mati. Kami ingin juga ingin menyatakan dalam kehidupan kami bahwa kami punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Karena itu Tuhan, tolong kami bersama di dalam kehidupan ini. Ketika ada begitu banyak pergumulan, permasalahan, badai yang menghantam dalam kehidupan. Entah dalam kehidupan kami berkeluarga atau di tengah-tengah pekerjaan kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh merasakan dan menyadari dan melihat bahwa Engkau Allah yang hidup dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, biarlah Engkau yang hidup berada di tengah kami dan memberkati akan kami semua. Kami percaya bahwa begitu banyak berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk boleh kami nikmati, untuk boleh menjadi bagian yang kami miliki pada hari ini. Karena itu jangan biarkan kami Tuhan kehilangan satupun dari setiap berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Tuhan, kami ingin bersama pada saat ini menikmati berkat melalui kebenaran firman yang Kau nyatakan. Karena itu tolong kami di tengah keterbatasan dan kelemahan kami, supaya kami bukan hanya bisa membaca firman Tuhan, bukan hanya bisa mendengar, bukan hanya bisa merenungkannya. Tetapi Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Kebenaran yang Kau nyatakan boleh menjadi pegangan buat kehidupan, atau boleh menjadi sebuah teguran ketika kami melupakannya. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini ke dalam pimpinan dan berkat-Mu sendiri. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh satu sukacita kita boleh hadir di hadapan Tuhan di awal dari sebuah bulan yang baru, bulan Juli ini, dengan satu hal yang bersama akan kita renungkan, yaitu dengan tema yang bersama kita akan renungkan dari kitab Keluaran, perjanjian yang kekal. Saya ingin mengajak saudara bersama melihat dari satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Keluaran pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-6, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya bacakan buat kita semua, inilah firman Tuhan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi itu Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar sabdanya, yang memelihara, dan yang dapat melakukan dalam kehidupan kita. Saudara, berbicara soal perjanjian, maka kita bicara soal janji. Dan banyak orang di dalam dunia berbicara soal janji. Begitu banyak janji yang diucapkan manusia, begitu banyak janji yang kita dengar atau yang kita sendiri sering ucapkan. Nah, ada orang yang kecewa dengan janji, misalnya orang janji tapi nggak pernah ditepati. Dulu zaman saya masih muda begitu, sekarang ya sudah lebih tua dikit dari yang dulu begitu. Dulu ada nyanyian yang berkata, janji-janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Ini orang-orang yang di atas saya mungkin yang tahu, yang di bawah saya mungkin nggak pernah dengar lagu itu gitu ya. Tapi itu merupakan sebuah kekecewaan, karena apa? Janji yang ngomong sih ada gitu ya. Orang sekarang berkata, wah itu NATO, no action, talk only, katanya begitu ya. Hanya ngomong doang, nggak pernah muncul kenyataannya. Saudara, janji seringkali bisa menjadi seperti itu. Nah, ketika berkata tentang perjanjian yang kekal, apakah itu artinya janji-janji yang kekal nggak pernah ditepati? Atau berbeda? Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita ngomong soal janji atau tentang perjanjian, maka kita mendapati bahwa ada perjanjian Allah yang diberikan kepada manusia. Dalam bagian firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-6 ini, kita melihat akan adanya janji yang sudah diucapkan, janji yang diberikan oleh Allah. Namun sebelum kita bersama melihat dari pasal yang ke-6 ini, saya ingin mengajak kita sedikit melihat tentang perjanjian itu. Saudara, ketika kita berbicara tentang janji, maka kita mendapati bahwa covenant atau perjanjian itu merupakan suatu tema yang utama yang ada di dalam perjanjian lama, bahkan sampai dalam perjanjian baru. Itu sebabnya kitab kita dikatakan sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Oleh karena tema soal perjanjian ini merupakan sesuatu tema yang begitu kuat ada di dalam pernyataan Allah kepada manusia melalui firman-Nya. Nah, dalam janji-janji yang ada inilah kita bisa melihat ada begitu banyak hal yang terjadi. Tapi saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat ketika ada janji, yang menarik adalah janji Allah kepada manusia, yaitu umat-Nya. Apa artinya di sini? Kita bisa melihat sesuatu yang istimewa, yang luar biasa. Karena pada saat yang sama ketika Allah berjanji, itu berarti ada sebuah kerelaan dari Allah untuk terikat, memiliki hubungan dengan manusia. Suatu janji itu menjadi suatu ikatan yang tersendiri antara yang berjanji kepada mereka yang diberi janji. Siapakah Allah? Siapakah umat-Nya? Saudara, kalau kita melihat antara apa yang terjadi dan karakter atau hakikat dari Allah dan apa yang ada pada manusia, maka kita mendapati bahwa itu merupakan sesuatu yang tidak sebanding. Oleh karena Allah adalah Allah yang besar, yang memenuhi bahkan alam semesta ini dikatakan tidak cukup untuk menerima kehadiran dan keberadaan-Nya. Sementara manusia begitu terbatas. Tadi di dalam apa yang menjadi petunjuk hidup baru yang mengingatkan dalam bilangan, dikatakan Allah bukanlah manusia yang tidak menepati janji. Tetapi manusia seringkali ingkar janji. Maka kalau kita melihat akan hal ini, ketika Allah dengan rela mengikatkan diri-Nya dengan manusia, itu sesuatu yang luar biasa. Tidak pernah bisa manusia untuk menuntut hal itu, tetapi Allah rela. Disinilah kita bisa melihat sebuah karya yang besar yang kita sebut dengan anugerah. Tidak pernah kita bisa layak untuk berkata, engkau harus berjanji kepadaku. Kalau suami istri kita bisa ngomong begitu. Kan kamu sudah janji. Di mana dalam perjanjian suami istri di hadapan Allah adalah perjanjian di dalam suatu kesejajaran, kesetaraan. Tetapi ketika Allah mengikatkan dirinya dalam janji kepada manusia. Siapa manusia? Saudara, kadangkala saya sendiri pernah dikata atau ketika ada orang meminta tolong kepada saya, tolong ya. Saya kadangkala berkata, oke, saya usahakan, tetapi saya tidak janji. Kenapa? Karena saya sadar ketika saya berkata, ya, saya janji, maka itu akan mengikat saya dan membuat saya bersalah kalau saya tidak bisa menepatinya. Maka dalam kesadaran kemungkinan besar saya tidak bisa untuk seperti apa yang diinginkan. Maka saya berkata, oke, saya usahakan, tapi saya tidak janji. Karena apa? Karena ketika berjanji itu berarti ada sebuah keterikatan. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, kepada kita semua, pernahkah kita berjanji di hadapan Allah? Pengkhotbah pasal yang kelima berkata, janganlah sampai oleh perkataan mulutmu Allah membawa kamu ke dalam pengadilannya. Bahwa ada janji yang kadangkala tidak kita lakukan. Nah, setelah dalam perjanjian Allah kita kembali, maka covenant itu menjadi suatu pemahaman atau bangunan teologi yang dimiliki oleh orang percaya. Bapak-bapak gereja melihat bahwa perjanjian itu merupakan suatu perjanjian yang luar biasa. Nah, dalam perjanjian itu ada banyak macam hal. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat yang pertama, di situ ada biasanya perjanjian yang bersifat timbal balik. Nah, contohnya adalah sebuah perjanjian yang Allah berikan kepada umatnya. Kalau engkau menuruti perintahku, kalau engkau bertindak dengan tepat sebagaimana aku perintahkan, maka aku akan memberikan ini. Secara di sini kita melihat suatu timbal balik yang menjadi sebuah janji keterikatan. Di mana Allah berkata, kalau engkau menepati, kalau engkau melakukan, maka aku pun akan melakukannya. Dalam keterikatan yang semacam ini, kita melihat adanya sebuah timbal balik. Ada hal yang dituntut dari manusia. Dan Allah melakukan bagiannya. Nah, saudara, itu kita bisa melihat di dalam perjanjian lama cukup banyak ayat-ayat yang sedemikian. Maka kita bisa melihat bagaimana ketika Musa kemudian mengatakan kepada bangsa Israel tentang berkat dan kutuk misalnya. Ketika seorang ataupun ketika bangsa itu betul-betul melakukan, ingat akan Tuhan, bersama dengan Tuhan, maka Tuhan mencurahkan berkat. Ketika mereka ingkar, ketika mereka memberontak, maka bukan berkat yang akan diterima oleh bangsa Israel, tetapi hukuman Allah, peringatan-peringatan Allah. Nah, di sini sebuah perjanjian yang bersifat timbal balik. Namun juga ada perjanjian yang bersifat satu arah. Di mana Allah berjanji, apapun keadaan, atau dikatakan tidak sama sekali bergantung kepada keadaan, respon dari sang penerima janji. Nah, di sini adalah suatu janji yang diberikan oleh Allah berdasarkan dirinya kepada manusia. Nah, saudara, ketika kita berbicara soal Keluaran pasal yang ke-6. Perjanjian yang seperti apa yang sebetulnya muncul? Kalau kita melihat, saudara, di sini adalah sebuah perjanjian yang bersifat satu arah. Di mana Allah berkata, aku yang sudah berjanji kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakob. Bahkan dia mau berkata kepada, katakanlah kepada orang Israel, bahwa aku akan memberikan tanah Kanaan itu menjadi milikmu. Apakah di sini ada timbal balik? Belum. Belum ada sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang Israel yang membuat Allah harus melakukan sesuatu. Tetapi di sini Allah berdasarkan dirinya mau melakukan sesuatu kepada manusia. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat dan di sinilah letak utama di mana kita berbahagia pada hari ini. Sebab jikalau Allah hanya bertindak dalam perjanjian itu berdasarkan timbal balik, maka saudara, kita akan menjumpai diri kita tidak akan menerima apa-apa. Karena seringkali kitalah yang membelakangi Tuhan, bukan? Seringkali kitalah yang sudah berdosa dan memberontak kepadanya. Tetapi kita bersyukur oleh karena Allah dalam perjanjian yang kekal juga memiliki janji yang berasal dari dirinya. Saudara, kalau kita melihat dalam Keluaran pasal yang ke-6 ini, kita melihat bagaimana manusia ketika menerima janji itu bukannya dengan baik, tetapi mereka berbeda, baik orang Israel maupun Musa. Nah, di sini kita bisa melihat adanya halangan-halangan yang seringkali terjadi untuk mengenali janji Allah itu. Apa yang dikatakan ketika Musa berkata kepada orang Israel bahwa Allah sudah berfirman, Tuhan sudah berfirman bahwa Dia akan membawa orang Israel keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat. Surah firman Tuhan dengan jelas menunjukkan bahwa orang Israel ternyata tidak mendengarkan. Kita bisa melihat apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Surah apa yang ada di sini? Orang Israel diberi janji, tetapi seakan-akan janji itu hilang atau kosong bagi mereka. Karena apa? Dikatakan karena mereka itu putus asa dan berat perbudakan. Ini menunjukkan kepada bagaimana orang-orang Israel itu dengan mata mereka dan pandangan mereka yang terbatas, mereka melihat permasalahan mereka lebih dulu, bahkan lebih besar dibanding dengan Allah yang sebetulnya yang Maha Kuasa itu. Mereka meletakkan Allah di belakang dan masalah mereka di depan. Saudara, kalau saudara punya mata yang sama seperti saya, itu ya, kecuali mata saudara bisa X-ray begitu, ya. Kalau saya letakkan buku ini di depan wajah saya, menurut saudara, saya bisa lihat saudara enggak kalau saya letakkan buku ini di depan mata saya? Kira-kira bisa lihat enggak? Enggak bisa lihat. Pertanyaan saya, buku ini dengan saudara besar mana? Besar siapa? Jelas besar saudara kan? Buku ini kecil, hanya mungkin 25 cm, begitu ya. Atau kalau lebarnya begini lebih kecil lagi. Tetapi ketika saya letakkan tepat di depan mata saya, maka saudara yang jauh lebih besar, yang lebih tinggi, lebih dari 1 meter, enggak ada yang di bawah 1 meter kan, lebih dari 1 meter begitu ya, tidak kelihatan. Kenapa? Karena saya meletakkan buku ini tepat di depan mata saya. Saudara, ketika saudara meletakkan masalah saudara tepat di depan, seringkali saudara tidak bisa melihat Allah yang besar itu. Oleh karena apa? Tertutup oleh permasalahan saudara. Orang Israel diberitahu oleh Allah melalui Musa, tetapi dikatakan mereka tidak mendengar oleh karena beratnya penderitaan mereka. Oleh karena mereka putus asa. Kenapa? Karena mereka meletakkan permasalahan mereka. Oh, berat, mereka sedang dijajah. Mereka sedang menjadi budak. Itu di depan mereka yang mereka rasakan. Sehingga mereka tidak bisa melihat Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita bukan merupakan hidup yang lepas dari pergumulan dan permasalahan. Saya tidak berkata bahwa saudara tidak memiliki atau kita tidak pernah memiliki pergumulan permasalahan yang rasanya besar. Betul, mungkin itu ada. Ada orang-orang yang tengah bergumul dengan permasalahan seperti layaknya hidup dan mati. Iya. Tetapi permasalahannya adalah di mana saudara meletakkan Allah saudara. Orang Israel meletakkan masalah mereka di antara diri mereka dan Allah. Yang membuat mereka tidak bisa melihat Allah yang besar. Bagaimana Musa? Ketika Musa diminta pergilah menghadap Firaun, maka Musa berkata, orang Israel sendiri enggak mendengarkan saya. Bagaimana mungkin Firaun mendengarkan aku? Aku yang petah lidah. Atau aku yang berat lidah. Atau aku yang enggak bisa ngomong. Saudara-saudara, di sini kita melihat Musa pun meletakkan apa yang menjadi pengenalan dirinya di atas pengenalan Allah atas diri Musa. Allah kenal Musa. Allah tahu siapa Musa. Ketika Allah berkata pergilah menghadap, bukan Allah tidak tahu siapa Musa. Allah tahu Musa mampu. Tetapi ketika Musa melihat dirinya dan berkata, aku ini berat lidah. Orang Israel saja tidak mendengar. Bagaimana mereka mau Firaun bisa mendengar? Surat dia meletakkan pengenalan dirinya atas dirinya di atas pengenalan Allah atas dirinya. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa ketika Allah memberikan pencobaan itu hadir dalam kehidupan kita, firman Tuhan dengan jelas berkata, tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi seringkali kita berkata, Tuhan, aku gak mampu lagi. Aku gak bisa. Karena seringkali kita meletakkan pengenalan diri kita di atas pengenalan Allah atas diri kita. Dan itulah yang membuat kita meletakkan ketakutan kita lebih besar daripada keyakinan iman kita. Saudara, kita sudah seringkali mendengar dan kita tahu, kita baru saja mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta atau khalik langit dan bumi. Tapi di mana keyakinan itu ketika di atas bumi ini kita mendapatkan pergumulan? Kenapa ada begitu banyak orang-orang Kristen di tengah pergumulannya lalu mencari jalan keluar dengan caranya sendiri dan bahkan kemudian mencari jalan pintas? Di mana Allah kau letakkan? Di mana iman itu? Bukankah seringkali ketakutan kita menguasai yang membuat kita tidak bisa mengenali janji Allah? Saya tidak berkata bahwa di tengah pergumulan kehidupan rumah tangga tidak banyak masalah, ada begitu banyak masalah. Tetapi ketika anak-anak Tuhan memiliki masalah dalam kehidupan rumah tangga, lalu berkata, aku gak tahan lagi, udahlah kita udahan aja. Saudara, itu menunjukkan bahwa kita meletakkan ketakutan kita di atas iman kita. Hari ini saudara, saya ingin mengajak kita bersama untuk meletakkan iman kita, aku percaya itu, di atas segala ketakutan, pengenalan atas diri kita, atau permasalahan-permasalahan yang hari ini kita hadapi. Lalu apa yang kita bisa dapati dari perjanjian Allah yang kekal melalui Keluaran pasal yang ke-6 ini? Saudara, ketika Allah berjanji, dalam janjinya yang satu arah itu, maka kita mendapati janji itu didasarkan atas keberadaan dirinya. Keberadaan diri yang seperti apa? Saya memberikan dengan satu jembatan keledainya, ingat Kulitinta, itu ya. Bukan Kulitinta ini artinya wartawan atau yang lain begitu. tapi untuk mengingatkan kita, Allah yang berjanji adalah Allah yang maha kuasa. Surah itulah yang dikatakan dalam ayat yang pertama, bukan? Akulah Allah, Tuhan. Aku sudah memperkenalkan diriku kepada Israel, kepada Abraham, kepada Yakub, Israel itu, sebagai yang maha kuasa. Saudara, maha kuasa itu bukan hanya memiliki kuasa, tetapi kuasa yang maha atau yang absolut, yang tidak ada kuasa lain di atas dia, atau kuasa yang paling atas sendiri. Dengan kata lain, dengan adanya Allah yang maha kuasa yang berjanji, maka tidak ada satupun janji yang tidak bisa ditepati karena tidak mampu. Oh, kalau saya berjanji kepada istri saya misalnya, saya berkata, aku akan menemani engkau seumur hidupmu. Saudara, belum tentu saya bisa menepati, bukan? Karena apa? Belum tentu saya umurnya lebih panjang dari istri saya. Maksudnya di situ, bukan berarti yang lain begitu ya. Kalau saya berkata, aku akan menemani engkau seumur hidupmu, padahal saya tidak tahu, saya punya keterbatasan, saya tidak tahu berapa lama saya hidup. Mungkin saya hanya bisa berkata, aku akan menemani engkau seumur hidupku, bisa. Tapi kalau seumur hidupmu, itu belum tentu, saya tidak punya kuasa di situ. Tetapi ketika Allah berjanji, aku akan menepatinya, aku akan melakukannya, aku akan memberikan tanah itu, maka apakah ada kuasa lain yang bisa membatasi tentang Allah yang punya kuasa? Tidak. Saudara, hari ini Allah yang sama, Allah yang maha kuasa itu adalah Allah yang saudara boleh kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, kalau kita punya Allah yang maha kuasa, apakah ada kekuatan hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh manusia atau oleh apapun keadaan yang bisa membatasi karya Allah dalam hidup saudara dan saya? Jikalau tidak, tidak ada itu, maka biarlah kita boleh dengan tegak kepala kita menghadap ke depan, menghadapi setiap tantangan, dan berkata, ada padaku bukan hanya diriku, tapi Allah yang punya kuasa, yang tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi dia. Maka sekalipun berat, bukan berarti tidak mungkin. Sekalipun sulit, bukan berarti tidak dapat diatasi. Saudara, biarlah ini boleh menjadi kekuatan kita ketika kita tahu Allah itu adalah Allah yang berjanji, adalah Allah yang maha kuasa. Linya mengingatkan, dia bukan hanya maha kuasa, tapi dikatakan, aku juga mendengar orang-orang Israel. Aku melihat apa yang menjadi pergumulan mereka. Aku tahu. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Allah bukan hanya sekedar melihat, tetapi Allah yang peduli dengan apa yang sedang terjadi. Allah bukan hanya Allah yang melihat dan diam diri. Saudara, baru-baru ada waktu yang lalu ini, beberapa hari yang lalu, kita mendengar sebuah berita tentang sebuah pesawat Hercules yang jatuh di Medan. Lalu kemudian dua hari yang lalu, saya mendapatkan sebuah gambar tentang ada orang-orang yang pergi ke daerah ataupun ke tempat jatuhnya pesawat Hercules itu. Tapi untuk apa? Untuk melihat. Bukan hanya melihat, saudara, tapi malah minta polisi fotoin mereka. Mejeng di situ. Belakangnya puing Hercules. Teman saya yang memberikan gambar itu mengatakan, kok bisa ya? Di tengah apa yang menjadi puing itu menunjukkan adanya orang-orang yang meninggal, adanya kepedihan, adanya air mata. Di situ datang dan lihat jadi tontonan. Saudara, saya tidak mau mengomentari banyak hal, tetapi membandingkan dengan orang melihat, maka kita tahu Allah yang melihat bukan Allah yang menonton, tapi Allah yang peduli. Dia tahu setiap air mata kita. Dia tahu setiap pergumulan hati kita. Dia tahu saat kita merasa kita tidak mampu lagi atau tidak kuat lagi berjalan. Dia tahu. Tapi bukan hanya tahu, Dia peduli kepada kita. Kepedulian itulah yang membuat Allah mengutus Musa untuk berkata kepada orang Israel, "Hai orang Israel, di tengah engkau berat, bukan aku tidak tahu. Bahkan sekarang aku menegaskan janjiku, aku akan melepaskan kamu." Sekalipun orang Israel tidak menanggapi dengan sukacita atau belum bisa mempercayai, itu tidak membuat Allah berhenti untuk berkarya. Saudara, disinilah kita mendapati sebuah janji Allah, sebuah penghiburan bagi hidup kita. Kadang kita manusia penuh dengan kelemahan, kadang ketika pergumulan itu terjadi, kita merasa, "Tuhan, di mana Engkau?" Atau kita merasa sepertinya Tuhan tidak peduli. Tapi biarlah selaku hamba Tuhan hari ini, saya ingin memberitahukan pada saudara, bahkan ketika kita merasa putus asa, kita sulit untuk melihat, Allah tetap peduli. Allah mengerti kita. Dalam kepedulian Allah itulah Allah bertindak. Itu sebabnya di pasal 6 ini ayat yang pertama dikatakan Allah berfirman. Dan di ayat yang ke-12 menutup dari perikop itu, sebelum menunjukkan kepada silsilah Musa, kembali menyatakan demikianlah Tuhan mengutus Musa. Demikianlah Tuhan sudah berfirman. Surah ini menunjukkan kepada suatu hal, yaitu bahwa Allah bukan hanya Allah yang berbicara, tetapi Allah yang bertindak. Dan di dalam tindakan inilah kita mengerti, kita punya Allah yang tetap pegang janjinya. Sehingga Dia berkata, "Akulah Tuhan yang akan membawa kamu keluar dari tempat perbudakan itu." Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mendapati perjanjian Allah yang kekal, maka perjanjian Allah ini dibuat di dalam diri Allah. Bukan tergantung kepada apa yang manusia responi terhadap janji itu. Disinilah kita bisa melihat ketetapan hati Allah untuk menolong dan berkarya. Maka sudah selayaknya kita yang mendapatkan akan hal ini, kita berkata, "Tuhan, Engkau begitu komit, begitu mengikatkan diri-Mu dan merelakan diri-Mu untuk memegang janji." Biarlah kita boleh kembali berfokus kepada Tuhan yang berjanji, bukan kepada pergumulan-pergumulan kita yang hari ini kita hadapi. Pergumulan boleh ada, kita harus hadapi. Tetapi fokus kita bukan lagi kepada masalah kita. Tapi marilah kita memandang kepada Allah yang memberi janji itu. Keluaran pasal yang ke-6 ini ingin menunjukkan bagaimana Allah yang berkarya. Janji itu bukan hanya sekedar janji. Janji itu Ia tepati. Keluaran pasal yang ke-6 ini ingin menunjukkan apapun situasi manusia tidak pernah mengubah karya Allah, tindakan Allah yang sudah berjanji. Saya belajar dari mertua saya almarhum ketika dia bercerita tentang apa yang dia lakukan kepada anak-anaknya, khususnya anak-anak laki-laki. Dia berkata bahwa dia sudah pernah berjanji bahwa setiap anak laki-laki yang menikah, sebagai orang tua, dia akan menyediakan tempat tinggal, rumah bagi mereka yang memasuki hidup rumah tangga, tapi bagi yang laki-laki, yang perempuan enggak begitu ya. Nah, saudara, janji itu merupakan sebuah janji bagi dia. Ketika kakak dari istri saya, kakak menikah, memang pada saat itu situasi kondisi ekonomi dia, keekonomi dari keluarga ini sangat kuat, maka menyisihkan uang untuk membeli tanah, membangun rumah bagi kakak itu tidaklah sulit. Tapi ketika sampai kepada kakak dari istri saya yang persis di atas istri saya, kondisi ekonomi lagi turun. Pada waktu itu boleh katakan untuk karena punya toko, untuk jalankan toko sehari-hari aja sudah sulit. Lalu Koko itu berkata, "Udahlah, Ma. Enggak perlu. Nanti saya akan berusaha sendiri." Tetapi apa yang dikatakan oleh mama mertua saya? Dia katakan, "Enggak. Saya sudah janji. Maka apapun situasi, saya akan tepati." Saudara, itulah yang dilakukannya. Sekalipun bukan mudah menjual perhiasan yang dia miliki, tanah yang ada, dan lain sebagainya, demi memegang janji untuk membelikan dan membuatkan rumah bagi Koko yang berumah tangga, akan berumah tangga. Saudara, dari situ saya belajar bagaimana mama mertua saya itu berjanji dan dia pegang janji. Maka dari situ saya bisa melihat ketika Allah berjanji, jauh lebih dari apa yang bisa dilakukan oleh mama mertua saya. Maka ketika pergumulan-pergumulan kadangkala menghantam di dalam kehidupan, ketika kadangkala sepertinya jalan di depan itu terasa gelap, enggak tahu bagaimana, saya ingat kepada mama mertua, saya ingat Tuhan saya jauh lebih dari itu. Saudara, Allah yang saya percaya, Allah yang menjadi gembala dalam hidup saya, adalah Allah yang sama yang menjadi gembala dalam hidup saudara. Allah yang bukan hanya sekedar berjanji, tetapi yang menepati janji. Bahkan ketika manusia dalam keadaan berdosa, Allah yang sudah berjanji akan menebus manusia, mengirimkan anak tunggalnya, Tuhan Yesus, untuk mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Kalau yang terbaik, anaknya yang terkasih, ia berikan untuk menepati janjinya. Maka apakah hari ini saudara masih ragu dengan janji Allah dalam hidup saudara? Peganglah janji itu. Dia tidak pernah mengingkarinya. Fokuslah kepada Allah, bukan hanya kepada pergumulan saudara. Maka saudara akan melihat bagaimana Allah menepati. Akhir kata, sebagaimana Anselm berkata, "Aku percaya, maka aku melihat." Biarlah itu juga melihat bagian kita ketika kita berkata, "Tuhan, aku percaya pada janjimu." Maka kita akan melihat bagaimana Allah berkarya menepati janji itu dalam kehidupan saudara dan saya masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami belajar dari apa yang menjadi firman-Mu. Kami tahu bahwa perjanjian kekal itu menjadi sesuatu yang pasti, oleh karena bukan didasarkan kepada situasi atau respon kami, tetapi didasarkan kepada keberadaan dari Engkau sendiri. Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang peduli dan melihat, Engkau yang bertindak, dan Engkau yang tetap memegang janjimu. Maka Tuhan, mampukan kami di tengah pergumulan kami untuk bukan melihat masalah kami lebih besar daripada kehadiran-Mu. Tolong kami bukan melihat pengenalan kami menjadi lebih utama daripada apa yang Kau nyatakan tentang diri kami. Tolonglah kami bukan menjadikan ketakutan kami menjadi hal yang membuat kami tidak berani melangkah, tetapi keyakinan iman kami, biar itu boleh menjadi kekuatan kami untuk terus melangkah di dalam kehidupan ini, bersamamu menghadapi setiap pergumulan. Tuhan, mampukan kami untuk melihat, oleh karena Engkau Allah yang bukan hanya sekedar mengucapkan janji tanpa menepati. Bukti nyata melalui cintamu yang sudah Kau nyatakan, Engkau mengutus putramu tunggal yang Engkau kasihi untuk menebus kami yang berdosa ini sekalipun kami masih memberontak. Maka biarlah itu ya Tuhan boleh menjadi kekuatan kami untuk terus berjalan dalam rasa percaya kami menghadapi kehidupan yang kadangkala penuh dengan kesulitan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.